Mantan pacar ngajak balikan, katanya sudah terlanjur sayang. Aku bingung harus bagaimana. Sebenarnya aku juga sayang, tapi aku tak mau dikecewakan. Lagi kau main gila di belakang. Mantan pacar ngajak ke balikan, padahal sudah punya pasangan. Katanya kurang besar. Apanya? Pengorbanannya, perhatiannya, dan semua nungguin ya. Goyang biar gak bosan, lemesin aja say, goyangkan badan. Mungkin dia bosan jarang digoyang, ajakin goyang say, jangan ditahan. Mari bergoyang biar gak bosan, lemesin aja.